Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita insyaallah lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Masih tentang Rubul Muhallikat, Kitab Dhammul Ghadab, Wal Haqqat Wal Hasad. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah dijelaskan tentang akhlak yang baik adalah Kadhimil Ghaib dan juga mempunyai akhlak al-hilm, al-afu wa rifaq. Kadhimil ghaid sudah kita jelaskan, menahan amarah. Sedangkan al-hilm adalah menahan amarah, tidak membalas walaupun dia mampu untuk melakukan pembalasan. Tetapi dia melihat perkara yang lebih baik. Sedangkan al-afu warifaq al-afu, yaitu meninggalkan atau memaafkan, ya, meninggalkan untuk menghukum atau membiarkan perkara-perkara yang dia orang lain lakukan kepada dirinya. Selanjutnya pada bab ini, bab berikutnya adalah tentang haqqat wal hasad, di mana ini berkaitan dengan seseorang ketika dia tidak bisa menahan amarahnya pada zahir, karena lemah, maka dia akan menyimpannya di dalam batinnya. Kita baca saja penjelasan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah yang ini bertepatan dengan alhamdulillah di bulan Ramadan ini, di mana di antara adab yang harus kita miliki adalah menjauhi perkara-perkara yang haram. Di antara perkara yang haram adalah al-haqd wal hasad. Yang akan merusak saum seseorang. Iya. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, "I'lam anna al-ghayz idza quzima li'ajz an yatashfi fil har raja ila al batin atahkana fi fa sara haqdan." Ketahuilah sesungguhnya yang namanya amarah, kemarahan, ketika dia tidak bisa menahannya karena lemah untuk menghilangkan, iya, ketika dalam keadaan amarah itu meluap, dia tahan tetapi dia tidak bisa menahan batinnya, maka itu akan tersimpan di dalam batin. Sehingga bercokol di dalam batinnya, menjadi dengki, hakat, karena ketidakmampuan dia untuk membalas ketika zahirnya. Dia marah, ingin membalas tapi tidak mampu. Sehingga tersimpan di dalam batin. Maka ketika dia tidak bisa menghilangkan di dalam batinnya amarahnya tadi, menghilangkan untuk tidak membalas, tapi masih terus ingin membalasnya, maka jadilah yang namanya haqad. Kedengkian, dendam pada orang yang dia tidak sukai atau perkara-perkara yang lainnya. Wa alamatuhu dawamul bughdul syakhs wal istiqaluh wan nufuru min. Ciri-cirinya haqad itu ada bercokol di dalam diri kita, yaitu ketika terus-menerus dia marah kepada seseorang. Nah, merasa berat ketika melihat orang tersebut dan ingin lari darinya. Kalau ada, dia lari. Kalau ketemu, dia lari. Tadabur. Sehingga muncul adanya sifat jelek lain, tadabur. Membelakangi atau meninggalkan orang yang dia marah tadi. Nah, makanya kata Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimah, fal-haqad thamaratul ghadab. Yang namanya haqad itu buah daripada marah ya tadi. Karena dia tidak bisa tahan, ya ingin membalas sesungguhnya. Nah, enggak mampu, dia simpen di batin. Kalau hilm, ketika dia ingin mampu membalas, mampu dia ingin membalas ketika dia disakiti, ketika dia tidak suka, tapi dia tahan, kemudian dia melihat sesuatu yang lebih baik, lebih aslah, lebih maslahat dari itu. Dia tahan, kemudian dia melakukan perkara-perkara yang baik. Nah, haqad kebalikannya. Dia justru tidak mampu untuk membalas, kemudian dia simpan di dalam batinnya, kemudian jadilah haqad, dendam, dengki ada pada batinnya tadi. Karena terus menerus melihat orang itu kesel, sepulan. Nah, ini kalau masih masuk bulan Ramadan, bisa rusak saumnya. Iya, karena dia tidak menjauhi perkara yang haram. Iya, bisa rusak pahala saumnya. Wal hasad min nata'iz haqad. Akhirnya dari dendam tadi, dengki, akhirnya muncul iri. Ialah hasad izalatun ni'am min ghairi. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah atau Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya di dalam kitab beliau, yaitu masalah tafsir surat Al-Hasad. Nah, atau Al-Falaq, afwan, Al-Falaq, surat Al-Falaq. Yang menafsirkan tentang Al-Hasad. Muncul dari mana hasad itu? Dari tadi. Dengki. Kemudian dia pendam. Akhirnya muncul hasad ini. Melihat kalau tadi. Nah, haqad itu apa? Marah terus melihat seseorang. Nah, marah melihat seseorang. Kemudian muncul akhirnya hasad. Iya, muncul dari sifat itu hal hasad. Nah, dan itu bisa terjadi pada siapa saja. Misal, seorang yang dia talabah ilmu, Enggak suka dengan aminya atau enggak suka dengan ustadznya, enggak suka dengan syekhnya. Bisa, bisa enggak? Bisa. Dia dimarahin. Ya. Karena melanggar aturan. Hanya dia enggak terima, marah, terus seperti itu. Dan itu terjadi ternyata. Iya. Dan munculnya penyakit ini kenapa? Karena su'ul khuluq. Jelek akhlaknya, terus dibawa terus, dipelihara terus, dia enggak berubah. Enggak mau ditegur. Nah, karena keras di dalam hatinya itu pada pendiriannya, dia nganggapnya benar, terus dibawa-dibawa ketika dia punya kesempatan dijatuhkan ya, ima gurunya, ustadznya, syekhnya. Nah, karena perbuatan hakat itu dan jadinya hasad. Nah, dan itu bisa disaksikan kewakilnya, kenyataannya. Dan kalau kita memperhatikan bagaimana orang-orang yang punya penyakit ya marah ini, kemudian dia tidak mempunyai sifat kadhimul ghaiz, tidak punya sifat al-hilm, kemudian tidak sifat punya sifat al-afu, ya selalu dia mencari aib-aib atau mengorek-ngorek aib orang lain yang dia, orang yang dia tidak sukainya, temannya atau ustadznya atau syekhnya, seperti itu. Makanya hasad itu min nata'iz al-haqq. Wa'an Zubair bin Awam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'bu ilaikum da'al umam qablakum al-hasad wal-baghdha. Jauhilah oleh kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyakit umat-umat sebelum kalian, yaitu al-hasad wal-baghdha. Ya, penyakit hasad dan marah, kemarahan kepada orang lain. Nah, enggak cocok yang wajar, enggak cocok, tapi jangan sampai dibawa kepada apa? Baghdha, permusuhan dan marah. Marah akhirnya jadi permusuhan. Nah, beda pendapat, tapi jangan sampai musuh. Nah, seperti itu. Iya. Yang ujung-ujungnya nanti, ya dia terkena penyakit al-hasad. Wa fi sahihain. Di dalam sahihain, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tabaghadu wa la taqata'u wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya beliau bersabda, la tabaghadu, jangan kalian saling marah. Itu tadi kajian-kajian yang sebelumnya, di sana kita harus punya sifat kadhimul ghaiz, al-hilm, al-afu, war-rifaq, lemah lembut, kasih sayang, tidak emosional. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai faedah, la tabaghadu, yang di sana Rasulullah pada ujung hadis ini mengatakan kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah itu bersaudara. Karena al-bughd, kemarahan emosional yang dipelihara, terlalu mementingkan hawa nafsu, amarah, itu menyebab, salah satu penyebab rusaknya hubungan persahabatan, pertemanan, dan juga persaudaraan. Ya macam-macam pemicu dari tabaghut itu bisa jadi enggak cocok, enggak sepaham dalam masalah dunia atau pendapat. Iya. Atau masalah persaingan. Entah itu persaingan dagang, entah itu persaingan apa saja. Iya. Santri dengan santri yang lainnya, pedagang dengan pedagang yang lainnya, orang yang berilmu dengan orang yang berilmu yang lainnya. Ini yang akan merusak. Kemudian disebutkan wala taqattu'u, jangan kalian memutus hubungan silaturahim. Iya. Dan jangan kalian, ini syahidnya, jangan kalian saling hasad. Dan jangan kalian tadabur, saling membelakangi. Diambil dari kata dubur, ya, membelakangi, saling membelakang-belakangi. Artinya ketika temu, dia yang satu berpaling kepada arah lain, yang satu berpaling kepada yang lainnya. Padahal tadabur itu harus kita lakukan kepada orang kufar. Harus kita lakukan kepada para ahlu bid'ah. Tetapi ini ketika dia karena sakit hati, atau usulnya enggak diterima, atau juga persaingan dagang, atau yang lainnya, dia tadabur. Acuh tak acuh. Memuang muka. Demikian disebutkan oleh para ulama. Atau mengalihkan jalan ketika bertemu. Dia berpaling untuk tidak mau bertemu dengannya. Semuanya ini adalah perusak-perusak dari ikatan persaudaraan dan pertemanan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Kunu ibadallah ikhwana." Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Menunjukkan bahwasanya perintah kita untuk menjaga persaudaraan yang itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hindari asbab-asbab, perkara-perkara atau faktor-faktor yang menyebabkan rusaknya hubungan persaudaraan itu. Sehingga kita dituntut untuk menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, kemudian juga mempelajari akhlak-akhlak yang jelek agar kita tahu bahwasanya semua keburukan yang kita rasakan, kurangnya nikmat, kemudian malapetaka dan musibah bisa jadi timbul, muncul karena akibat perbuatan kita yang kita tidak sadari dari akhlak-akhlak yang jelek. Wa fi haditsin akhar anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun nar khatab." Tapi hadisnya di sini, di dalam kitab ini dikatakan dhaif, didhaifkan oleh Syekh Hasan Al-Albani. Tapi maknanya sahih, dan ini dibawakan oleh Al-Alamah Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah di dalam kitab ya Afdhalul Ilm. Keutamaan ilmu, adab-adabnya dan adab-adabnya. Antum bisa lihat bahwasanya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Dan ada hadis yang sahih bahwasanya seseorang ketika nanti yaumul qiyamah didatangkan seseorang yang dia zalimi, ketika di yaumul qiyamah kebaikan-kebaikannya itu diserahkan kepada orang yang dia zalimi. Kemudian kalau dia tidak memiliki kebaikan, maka dilimpahkan kejelekan-kejelekan orang yang dia hasad itu kepada dirinya. Nah, menunjukkan bahwasannya hasad adalah termasuk dosa besar. Wa fi haditsin akhar, di dalam hadis yang lainnya, yatlu alaikum min hadzal fajr rajulun min ahli al-jannah fattala'a rajulun fasa'ala an amalih faqala inni la ajidu li ahadin min al-muslimin fi nafsi gishan wal hasadan ala khairin atahu Allahu iyyah. Isnadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Rasulullah pernah mengatakan, perhatikan oleh kalian orang ini, orang yang dia termasuk ahlul jannah. Maka ada seseorang yang dia memperhatikan orang yang dikatakan oleh Rasulullah, dan dia tanya kepada orang itu tentang amalannya. Maka ia pun mengatakan, ini penting buat kita, kalau kita ingin selamat di dunia, seperti yang dikatakan dalam hadis ini, seorang itu termasuk ahlul jannah, ketika ditanya tentang amalannya, atau kalau tidak salah ingat dalam riwayat, diperhatikan orang ini enggak ada amalan-amalan yang istimewa, sama salat tahajud sama, sedekah-sedekah sama, tapi apa yang dinyatakan dia sebagai ahlu jannah kelebihannya? Ketika ditanya, ini jawabannya, inni la ajidu li ahadin minal muslimin fi nafsi ghisan wala hasadan ala khairin atallahu iya. Sesungguhnya aku tidaklah mendapati pada diriku terhadap seorang muslim adanya rasa ghish untuk menipu saudaranya yang muslim. Wala hasadan, dan tidak ada hasad pada diriku pada saudaraku yang muslim terhadap kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Dia dikatakan oleh Rasul, min ahli jannah. Masya Allah. Tidak ada amalan yang istimewa, kecuali dia tidak punya rasa hasad, kemudian menipu, atau ingin menyakiti saudaranya yang muslim. Ini sebuah nasihat bagi anak pribadi dan antum sekalian. Naam. Yang mudah-mudahan kita bisa seperti para sahabat, menghilangkan ghish dan menghilangkan hasad pada diri kita, terlebih lagi di bulan Ramadan ini, mumpung kita masih di awal-awal bulan Ramadan. Bersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati ini. ورأينا أن الله تبارك وتعالى يقول الحاسد عدو نعمتي متسخط لقضائي غير راد بقسمتي بين عبادي. Pernah diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, seorang yang hasad itu musuh terhadap nikmatku dan marah terhadap ketentuanku, tidak ridha terhadap pembagianku terhadap hamba-hambaku. Wa qala Ibnu Sirin, kata Ibnu Sirin, dinukilkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di sini, ma hasadtu ahadan ala syai'in min amri dunya. Aku tidak pernah hasad kepada seorang pun terhadap sesuatu dari urusan dunia. Li'annahu in kana min ahli jannah fa kaifa ahsiduh ala syai'in min amri dunya wa huwa yusir ila al-jannah. Naam. Karena jika dia termasuk ahlu jannah, lalu bagaimana bisa aku hasad kepadanya pada perkara dunia? Enggak ada hubungannya. Dan dia akan menjadi menuju jannah. Ya. Apa hubungannya saya iri kepada perkara dunia yang ada pada dia, dia termasuk ahlu jannah. Yang kenikmatannya itu dia rasakan. Iya. Dan aku tidak bisa merubah ketentuan Allah tadi. Wa in kana min ahli nar, kalau dia termasuk ahli nar, fa kaifa ahsidu ala syai'in min amri dunya wa huwa yusiru ila nar. Nah, kalaupun dia termasuk ahli nar, bagaimana aku hasad kepada dia pada sesuatu perkara urusan dunia, padahal dengan urusan dunia itu menjadi menuju api neraka. Nah, qala iblis pernah mengatakan la'anahullah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kata iblis, iyyaka wal hasad, jauhi oleh kamu hasad. Fa innahu siruni atau sironi ila hadhil hal, sesungguhnya hasad itu menjadikan aku seperti keadaan ini, yaitu terusir dari jannah, kemudian juga termasuk orang-orang termasuk yang kufur kepada Allah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu alam bisawab. Tafadalu barakallahu fikum.